Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit penjelasan seputar pembatal keislaman yang ke-9. Sekedar menyegarkan kembali dari pembatal yang ke-9 yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, At-tasi' man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Yang ke-9, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia memiliki kebebasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebebasan Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka dia kafir. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berbagai macam bentuk sikap al-khuruj, sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit ditambahkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau menyatakan, wa kadzalika yadkhulu fi hadza, demikian pula masuk dalam kategori sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah man ibtada'a bid'atan fid din, barang siapa yang mengadang-adakan sebuah kebid'ahan dalam agama ini, yang kemudian dia menyangka bahwasannya kebid'ahan yang dia lakukan, yang dia perbuat tersebut adalah sebuah kebaikan, dan perbuatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa dianggap bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah atau mengadang-adakan sebuah kebid'ahan di dalam agama ini dan dia menganggapnya sebagai kebaikan, itu teranggap dari sikap keluar dari syariat Muhammad alaihi salatu wassalam? Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, dikarenakan dia tidak merasa lapang. Dia tidak merasa lapang atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada dia, untuk dia menerima kemudian mengamalkan sebatas yang datang syariatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari nabinya alaihi salatu wassalam. Sehingga karena adanya ketidaklapangan dalam jiwa dia, dalam dada dia, sehingga dia pun mendatangkan ziyadat, berbagai macam tambahan-tambahan yang bukan bagian dari agama ini, dan terkandung padanya prasangka bahwasanya agama ini belum sempurna, sehingga dia pun butuh kepada perkara lain, tambahan-tambahan yang lain dalam rangka untuk menyempurnakan agama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Naam. Dan sebagaimana tidak tersembunyi bagi antum sekalian, sekian banyak adillah dalam perkara ini tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan dalam agama, yang seseorang ketika mengamalkan perbuatan amalan ibadah yang bukan bagian dari agama tersebut, maka dia tertolak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, وَمَنْ أَحْدَثَ فِينَا نَعَمْ وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kemudian kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, فَالْخُرُوجُ عَنْ شَرِيَةِ مُحَمَّدٍ, maka keluar dari syariat Muhammad, يَشْمُلُ هَذِهِ الْأَنْوَاءِ كُلَّهَا, mencakup semua yang sudah kita sebutkan. Mencakup semua yang telah kita sebutkan. Nah, namun, sebagiannya lebih keras bagi sebagian yang lainnya. Sebagiannya adalah kekufuran dan kemurtadan dari Islam, namun sebagiannya adalah dalal, kesesatan, dan di bawah kekufuran atau kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sehingga jangan kemudian ada orang berpemahaman, oh berarti orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau mengada-ngadakan kebid'ahan dalam agama, maka dia kafirlah. Tidak dikafirkan. Tetapi ada orang-orang yang mereka melakukan kebid'ahan dari jenis bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Tetapi di sana pula ada bid'ah-bid'ah yang lainnya yang dikenal dengan bid'ah mufassiqah, yang seseorang dengannya difasikkan dan tidak dikafirkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, termasuk bagian dari gambaran sikap al-khuruj, sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salat wassalam adalah man tashabbaha bil kuffar fi ba'dil umur. Naam. Barang siapa yang bertasyabbuh meniru-niru orang-orang kafir, dia tidak merasa pede dengan berbagai macam adab yang muncul atau yang datang dari agama dia, sehingga dia butuh kepada cara-cara lain yang datang dari selain Islam, maka ini juga sikap al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi yang hendak kita tegaskan bahwasanya sebagiannya adalah kekufuran, namun sebagian yang lainnya adalah na'am kufrun duna kufrin, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga yang wajib atas setiap muslim adalah beriltizam, berkomitmen, bersikukuh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian meyakini bahwasanya keduanya Al-Quran dan Sunnah adalah syariat yang sempurna dan mencakup berbagai macam sisi kehidupan manusia. Dan menghilangkan berbagai macam masyakil. Melepaskan mereka dari berbagai macam perkara-perkara yang membelenggu mereka. Fabarakallahu fikum. Demikianlah seorang muslim. Dia meyakini bahwasanya Quran dan Sunnah adalah sebuah syariat yang salihan, likulli zamanin wa makan, pantas dan sangat cocok diterapkan pada setiap waktu dan tempat, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya selama-lamanya. Tayyib. Ada satu hal penting yang beliau ingatkan hafizahullahu taala Syekh Shalih Al-Fauzan, terkadang ada sebagian perkara yang tersembunyi bagi sebagian manusia yang kemudian dia tidak mendapati hukumnya di dalam Alkitab dan tidak pula mendapati hukumnya di dalam Sunnah. Tetapi yang harus difahami dengan baik bahwasanya ketika seseorang tidak mendapatkan sebuah hukum dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata beliau, وَذَلِكَ لِقُسُورِ أَفْهَامِهِمْ. Yang demikian itu terjadi karena kedangkalan pemahaman mereka, bukan karena kekurangan Alkitab wa sunnah. yang tidak memberikan solusi dan jalan keluar bagi sebuah permasalahan. La, tidak sama sekali. Itu dikarenakan kembali kepada pribadi kita yang belum begitu memahami secara sempurna, secara keseluruhan, secara lengkap bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya, kata Syekh, seandainya mereka memiliki ilmu yang benar, mereka memiliki basirah, niscaya mereka akan mendapati dalam Al-Quran dan Sunnah apa yang mencukupi naam segala permasalahan mereka, naam berbagai macam perkara yang dibutuhkan manusia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sehingga yang kamu tuduh adalah pemahamanmu sendiri, kedangkalan ilmu-ilmumu sendiri, bukan kemudian yang kamu tuduhkan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, suatu hari datang seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia datang dalam rangka, di antara tujuannya adalah untuk merendahkan syariat. Dalam rangka untuk mencari cerah atau mencari celah kekurangan pada agama ini. Maka dia menyatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-qira'ah? Hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai'? Apakah nabi kalian mengajarkan kalian semua perkara? Hatta al-qira'ah, sampai urusan buang air, apakah diajarkan dalam agama kalian? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ajal. Naam. Betul. Telah diajarkan oleh Nabi kami alaihi salatu wassalam segala perkara dalam agama ini sampai urusan buang air. Maka subhanallah, urusan yang mungkin dianggap kecil, bahkan perkara yang mungkin dianggap remeh, subhanallah, dalam agama ini diajarkan. Dalam syariat Islam ini diajarkan tata cara dan adab dalam buang air. Tidak boleh buang air besar dan kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Naam. Tidak boleh untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kemudian tidak boleh untuk bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Naam. Dan yang lainnya dari berbagai macam adab yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan buang air. Sehingga dari sini kemudian memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Permasalahan kecil saja, permasalahan buang air besar dan kecil saja diajarkan dalam agama ini, apatah lagi perkara yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu hari, diceritakan oleh sebagian a'immah, ada seseorang yang datang mendebat seorang alim. Ana lupa yang menceritakan apakah Asy-Syaikh Al-Fauzan ataukah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Lantas dia menyatakan, apakah nabi kalian atau dalam ajaran kalian diajarkan sampai urusan memasak? Waktu itu mereka bertemu, berjumpa di sebuah warung, di sebuah tempat makan. Kata dia menyatakan, iya, diajarkan pula dalam agama kami tentang urusan tata cara memasak. Subhanallah. Maka dia heran, bagaimana modelnya? Tidak pernah kami dapatkan apa yang menunjukkan dari Al-Quranul Karim tentang tata cara memasak, tidak ada disebutkan. Maka dia menyatakan, panggil tukang masak ini, pemilik warung ini. Kemudian dia menyatakan kepadanya, sifatkan kepada kami bagaimana caramu membuat masakan ini. Hah, kenapa bisa begitu? Apa hubungannya, kata dia? Aina'am, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang alim yang punya ilmu jika kalian tidak mengetahui. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala maka kita selesai dari pembatal yang ke-9 dan kita beranjak kepada pembatal yang terakhir, yaitu pembatal yang ke-10. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-ashir, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kata beliau rahimahullah yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah Ta'ala. La yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya. Wa la ya'malu bihi, dan tidak mau mengamalkannya. Wa dalilu qawluhu Ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Ini diantara bentuk istifhamul ingkar. Sebuah pertanyaan tetapi dalam bentuk pengingkaran. La ahada azlam, tidak ada orang yang lebih zalim. Kemudian kata Allah, mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha, daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan mengazab dan menyiksa orang-orang yang berdosa. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, pembatal yang ke-10 ini, al-ayat, berbagai macam ayat, ad-dallatu ala kufri al-i'radi katsiratun, yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lanjutannya kata Syekh, la yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya, wa la ya'malu bih, dan tidak mau beramal dengannya. Itu dalilnya banyak sekali. Di antaranya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, amma unziru, dari apa-apa yang diingatkan kepada mereka, mu'ridun, mereka berpaling. Sikap berpaling ini, mafhum yang terambil dari ayat ini adalah bahwasanya sikap berpaling dari agama adalah perilakunya orang-orang kafir. Perilakunya orang-orang kafir. Semisal ini pula firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada seseorang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling darinya. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ, kemudian dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surah An-Nisa ayat ke-61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Jika dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, dan kemari kalian kepada Rasul, maka engkau melihat orang-orang munafik itu, yasudduna anka sududa, menghalangi manusia dengan sekuat penghalangan mereka untuk datang kepada engkau wahai Muhammad. Fabarakallahu fikum. Ayat ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa sikap berpaling, bahkan yang lebih besar dari itu adalah menghalangi manusia dari agama Allah, dari agama Rasulnya alaihi salatu wassalam, adalah di antara ciri kaum munafikin yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, kita jadikan sebagai ayat terakhir pada dalil yang beliau sebutkan rahim hafizahullah, dan tentu banyak sekali beliau sebutkan, yaitu tepatnya terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-36, wa may ya'shu an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, dan barang siapa berpaling dari peringatan Allah maka akan kami datangkan syaitan untuk menyesatkan dia sehingga syaitan itu menjadi qarin, menjadi teman bagi dirinya. Dan ayat-ayat yang lain yang beliau sebutkan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka beliau menjelaskan, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini hadzara minal i'rad an dzikrih. Mentahdzir, memperingatkan dari sikap berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berpaling dari zikir di sini? Naam. Yaitu kata beliau, wa huwal Qur'an was sunnah. Berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa adamu ta'allumihima, tidak mau mempelajari keduanya. Wa adamul amali bihima, dan tidak mau mengamalkan keduanya. Berpaling dia. Tidak mau belajar dan tidak mau pula mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mentahdir, memperingatkan bi anwa'in minal wa'id, dengan berbagai macam bentuk ancaman. Dengan berbagai macam bentuk ancaman. Padahal di sisi yang lain, Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala memberikan targhib, memberikan dorongan dan motivasi agar setiap hambanya mau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam juga dalam hadis yang begitu banyak memberikan targhib, memberikan motivasi kepada kita untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempelajari ilmu dan mau mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Perhatikan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122 Allah menyatakan, sebagai salah satu di antara sekian banyak ayat yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi dari mempelajari ilmu. Dari mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin untuk mereka seluruhnya keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya semua kaum muslimin keluar berjihad. Jihad adalah satu ibadah yang sangat agung dalam agama ini, yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam. Puncak amalan tertinggi dalam Islam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya untuk seluruh kaum mukminin itu keluar berjihad fi sabilillah. Keluar berjihad fi sabilillah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Duhai kiranya ada di antara setiap kelompok dari mereka, na'am, keluar liyatafaqahu fid-din, untuk tafaqquh fid-din, mempelajari agama. Nah, mempelajari agama. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, dan agar mereka orang-orang yang keluar untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama ini, لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ, memberikan peringatan kepada kaumnya, mengajarkan mereka hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan mereka agama Allah jalla wa'ala, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, agar mereka bisa berhati-hati dan mendapatkan peringatan. Ikhwan fid din barakallahu fikum, jihad yang luar biasa fadilahnya. Bahkan para ulama, tidak sedikit di antara para ulama yang mereka menyatakan bahwasanya talabul ilm afdalu minal jihad. Atau bahkan dikatakan afdalul jihad talabul ilm. Seutama-utama jihad itu adalah talabul ilm, mempelajari ilmu. Naam, dalam beberapa keadaan. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwasanya aku mendapatkan satu faedah ilmu, naam, itu lebih aku sukai daripada 70 kali berperang fi sabilillah, dalam perang yang fardu kifayah. Naam. Bahkan ikhwani barakallahu fikum, ma'rakah talabul ilm atau ma'rakah nasrul ilm, medan belajar ilmu dan menyebarkan ilmu, berdakwah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendakwahkan agama Allah jalla wa ala, ini adalah sebuah perkara yang tidak semua orang mampu untuk melakukannya kecuali para ulama. Kalau urusan berperang, setiap orang mampu melakukannya, mengangkat senjata. Naam. Tetapi berperang bil hujjati wal bayan, tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Sehingga dari sisi pandang ini memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang fadilah dan betapa utamanya talabul ilm, mempelajari ilmu agama. Naam. Demikian pula kalau seorang mujahid yang dia berperang di dalam membela agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala, ketika dia meninggal, intahal amar, urusannya selesai. Dia sudah mendapatkan janji Allah jalla subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan bagi seorang yang mati di medan jihad fi sabilillah. Kalau dia mati, urusannya selesai. Tetapi ilmu yang diajarkan di tengah-tengah hamba Allah jalla wa ala, ketika hadal alim, seorang alim itu telah meninggal dunia, maka urusannya belum selesai, terus berlanjut. Intafa'an nasu bi'ilmihi, manusia mendapatkan manfaat dari ilmunya dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayat memberikan targhib, memberikan dorongan kepada hambanya untuk mau mempelajari ilmu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada sebagian hadisnya juga memberikan targhib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Seandainya tidak ada dalil satupun dari sunnah atau dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan dorongan untuk mau mempelajari ilmu selain hadis ini saja, maka itu sudah sangat cukup bagi seorang hamba. Maka bagaimana dengan dalil-dalil yang lainnya minal Qur'ani was sunnah, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk bermalas-malasan, apalagi sikap al-i'rad an talabil ilmi, berpaling dari mempelajari ilmu agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa ta'allumu al-ilmi ala qismaini, mempelajari ilmu itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, jenis yang pertama atau bagian yang pertama adalah qismun fardu ainin, bagian yang hukumnya fardu ain. Ala kulli muslim, atas setiap pribadi muslim. Dan jenis ini, jenis yang sifatnya fardu ain, la ahada yu'dharu bijahlih. Tidak ada seorang pun yang diberikan uzur dengan kejahilan terhadapnya. Naam. Apa itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain? Kata Syekh, bahwa ilmu yang sifatnya fardu ain adalah wa huwa ma la yastaqimu dinul abdi illa bihi. Suatu ilmu atau suatu perkara yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengan perkara-perkara tadi. Naam, dari jenis yang mana? Min ma'rifatil aqidatis sahihah. Dari mengenal dan mengetahui akidah-akidah yang sahihah, wa mayudaduha, dan lawan dari akidah sahihah. Naam. Ilmu mengenali tentang tauhid, mempelajari tentang syirik sebagai lawan dari tauhid. Ini adalah ilmu yang tidak gugur dari seorang pun, setiap pribadi muslim untuk mempelajarinya. Fardu ain. Demikian pula mempelajari arkanul Islam al-khamsah, mempelajari rukun-rukun Islam yang lima. Ini juga adalah perkara-perkara yang wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Naam, dengan hukum yang sifatnya fardu ain. Bagaimana bisa, kata Syekh? Bagaimana mungkin dia akan menunaikan agamanya alal wajhil masyru', dalam bentuk yang disyariatkan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak mau mempelajari agama, kalau dia tidak mau mempelajari ilmu? Sehingga harus bagi setiap kita untuk bersemangat mempelajari ilmu, apalagi yang sifatnya masuk dari jenis-jenis yang fardu ain untuk dipelajari. Al-qismu tsani, kemudian bagian yang kedua adalah ma ta'allamuhu au ta'allumuhu fardu kifayatin. Ma ta'allumuhu fardu kifayatin. Yang mempelajarinya sifatnya fardu kifayah. Tidak diharuskan atas setiap pribadi muslim. Sehingga ketika ada sebagian orang dari kaum muslimin yang sudah menegakkannya, yang sudah menunaikannya, saqata anil baqin, maka gugur dari yang lainnya. Gugur dari yang lainnya. Maka bentuknya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah adalah ta'allumu baqiyati abwabil ilmi min fiqhil muamalat. Mempelajari beberapa abwabul ilm seperti fiqih muamalah, fiqih jual beli, naam, hukum-hukum waris, hukum-hukum pernikahan, naam, atau misalnya mempelajari ilmu-ilmu alat, mempelajari bahasa Arab. Nam, tidak harus bagi setiap muslim dengan sifat yang fardu ain untuk menguasai ilmu nahu. Nam, jangan kemudian ente sudah bisa baca kitab ya akhi, enggak bisa. Wah, dosa ente. Ini fardu ain untuk mempelajari nahu. Bagaimana ente orang sudah berjenggot panjang tapi belum bisa baca kitab? Dosa ente. La. Laisa kadzalik. Jangan kau berfatwa tanpa ilmu. Naam, fa barakallahu fikum. Tayib. Naam, fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Namun diingatkan oleh Syekh Hafizahullah bahwasanya meskipun kita katakan bahwa jenis yang kedua ini adalah dari jenis ilmu yang sifatnya fardu kifayah, namun dia adalah sunnatun min afdhalis sunan. Seutama-utama sunnah yang harus ditunaikan oleh seseorang. Naam. Jangan sampai kemudian masing-masingnya kemudian naam berpandangan, ah paling nanti ada orang yang mau mempelajarinya. Saya tidak usah sibuk dengan urusan tersebut lah. Fabarakallahu fikum, seseorang untuk mendapatkan nilai dari ilmu, janji-janji yang Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dan yang Rasulnya alaihi salatu wasalam sebutkan tentang fadilah ilmu dan dorongan untuk menuntut ilmu, masing-masingnya akan mendapatkan sesuai dengan kadar kesungguhan dia dalam mempelajari ilmu tersebut. Nah, dan agama ini, Al-Quran wa sunnah, ketika menyebutkan tentang berbagai macam dorongan untuk kita menuntut ilmu dan berbagai macam fadilah yang terdapat pada talabul ilm, itu tidak dikhususkan kepada perkara-perkara yang sifatnya fardu ain. Kalau sifatnya fardu kifayah, oh tidak masuk dalam kategori hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau seseorang mempelajari qiraatul Quran, naam, dengan tajwid yang benar, atau seseorang mempelajari durusul lughah bahasa Arab, maka tidak masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Lah, semua sisi dari abwabul ilm ini masuk dalam kategori berbagai macam fadilah ilmu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang harus diperhatikan dengan perhatian yang cukup. Difahami dengan pemahaman yang benar agar tidak salah dalam memahami pembatal yang ke-10 ini yang disebutkan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu ketika beliau menyatakan dalam pembatal ini bahwa al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, berpaling dari agama Allah ta'ala dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Dijelaskan Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa kalimat al-i'rad berpaling, ana ulangi, kalimat al-i'rad berpaling maknanya adalah al-insirafu anisyai' ma'a adamir raghbati fihi. Berpaling dari sesuatu tanpa ada keinginan sedikit pun pada dirinya. La yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajari agama. Ai, kata Syekh, yakni la yata'allamu dinahu raghbatan anhu. Dia tidak mau mempelajari agamanya karena memang tidak punya keinginan sama sekali. Ayo belajar. Tidak. Tidak ada sedikit pun niat dalam hatinya. Tidak ada secuil pun keinginan dalam dadanya untuk mempelajari agama. La kaslan, bukan karena urusan malas. Au adamu kudratin, atau karena dia tidak punya kesanggupan. Ini harus dibedakan. Seseorang tidak mau mempelajari agama, tapi karena dibangun di atas sikap malas. Tidak lah, anak sibuk, anak capek. Nah, seseorang ketika dia tidak mempelajari ilmu karena malas atau karena tidak punya kesanggupan, yang seperti ini jangan kemudian difahami secara serampangan kamu kafir. Lah. Yang dimaukan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini adalah sudah. Tayyib. Adalah seorang yang sama sekali la rughbata fih. Enggak ada keinginan secara mutlak, secara totalitas enggak ada kemauan dan keinginan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, tersisa beberapa penjelasan pada pembatal yang ke-10 ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.